sebenarnya dia itu sudah dewasa. Nah, ini adalah infantilisasi. Nah, pembocahan itu berasal dari kata bocah. Bocah itu sebenarnya asal kata dari bahasa Jawa, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian karena bocah itu maknanya adalah anak, maka pembocahan itu adalah memperlakukan seperti anak. Nah, yang diperlakukan seperti anak ini adalah sejatinya adalah orang yang sudah dewasa. Nah, di dalam pendidikan agama Islam ini, ya, kalau kita merujuk apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga merujuk kepada nas-nas atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya dalam pendidikan itu ada namanya fase, ya, ada fase dan akhir fase kanak-kanak, akhir fase anak-anak itu adalah ketika mereka balig. Jadi secara umum, ya, fase itu dibagi menjadi dua, fase manusia yaitu fase anak-anak dan fase dewasa. Nah, batas antara fase anak-anak dan dewasa ini adalah balig, yaitu anak ditandai dengan, kalau laki-laki itu ditandai dengan adanya ihtilam atau mimpi basah, sedangkan wanita itu adalah ditandai dengan adanya haid. Nah, kadangkala kita tanpa sadar anak-anak kita atau anak didik kita yang mereka itu sejatinya itu sudah dewasa. Mereka sudah balig. Namun metode pendidikan yang kita terapkan itu masih seperti metode yang sejatinya itu bukan untuk orang dewasa tetapi untuk anak-anak. Kalau dalam ilmu pendidikan umum ada istilah untuk metode pendidikan anak-anak itu adalah pedagogi, sedangkan metode untuk pendidikan orang dewasa namanya andragogi. Harusnya dia itu sudah diterapkan andragogi, tetapi ternyata masih diterapkan apa namanya pedagoginya. Nah, ini makanya tanpa kita sadari, ya, yang seharusnya mereka itu sudah diterapkan dengan metode-metode ketegasan, dimandirikan, ya, dijadikan mereka menjadi berkarya, tapi ternyata masih diperlakukan seperti kanak-kanak. Jadi batasnya adalah balig. Namun demikian, fenomena yang terjadi saat ini, anak-anak kita itu baliknya itu jauh lebih cepat dibandingkan generasi-generasi terdahulu. Bahkan ada anak putri yang hari ini, ya, itu kelas 3 SD itu sudah balik, sudah haid mereka itu. Ini terutama yang lebih cepat itu adalah anak-anak putri. Nah, kalau demikian bagaimana, apakah kemudian pada fase itu langsung kita terapkan metode andragogi padahal dia masih kelas 3 SD? Nah, ini adalah merupakan fenomena yang sekarang terjadi. Yang kita lakukan, ya, kita ambil rata-rata secara umum uruf di masyarakat. Walaupun mereka mungkin haidnya itu adalah ketika mereka kelas 3 SD, ya, karena mungkin memang fenomenanya saat ini adalah demikian. Namun kita ambil secara umum bahwa mulai pendidikan ketegasan itu adalah ketika mereka masuk ke usia SMP, yaitu menjelang balik, menjelang 15 tahun. Maka kita ambil secara umum rata-rata bahwa anak-anak kita dianggap dewasa, ya, dianggap balik itu secara umum adalah usia 15 tahun. Ya, usia 15 tahun. Nah, pada usia 15 tahun ini, walaupun mungkin dia itu belum balik, ya, ya, walaupun dia belum balik, maka setelah 15 tahun dengan tanda-tanda yang lain, maksudnya itu dia tidak mungkin mengalami mimpi basah, ya, tidak mengalami mimpi basah, atau mungkin wanita tidak mengalami haid, tapi ada ciri-ciri yang lain, antara lain mungkin tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan, ya, di ketiak, ya, kemudian dan ciri-ciri yang lain yang menunjukkan bahwa itu adalah mereka sudah balik, sudah apa namanya masuk fase dewasa. maka tetap kita perlakukan ya setelah mereka usia 15 tahun adalah kita metode yang kita terapkan pada anak-anak kita adalah metode andragogi, yaitu metode untuk orang dewasa. Nah, jadi maka seharusnya ketika fase anak-anak ya mereka diperlakukan sebagaimana anak-anak. Antara lain apa? Bahwa ketika mereka masih anak-anak, yaitu di bawah usia 15 tahun secara umum, walaupun mereka sudah balig ya, mereka kan belum mandiri. Ya, memang fase itu adalah fase yang mereka belum mukallaf. Ya, dalam hal ini belum mukallaf itu adalah mereka belum memikul beban syariat ketika fase anak-anak. Yang kedua, mereka belum dicatat dosa-dosanya ketika mereka belum balig ya, atau belum dewasa. Masih diberikan keringanan atau toleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, mereka itu belum dituntut untuk berkarya. Ya, belum dituntut untuk berkarya. Ketika mereka masih anak-anak, sehingga mereka belum ada kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri. Namun setelah mereka itu dewasa, kalau secara umum di pendidikan kita saat ini, ketika mereka masuk SMA, itu adalah masuk ke fase pemuda, ya, fase sabab, masuk di SMA, itu sudah kategori dewasa, bukan anak-anak lagi. Maka ketika mereka sudah dewasa itu, maka fase sebelumnya agar mereka itu yang pertama betul-betul siap untuk memikul beban syariat, maka ketika 10 tahun Nabi memerintahkan kepada kita untuk memukul anak itu ketika dia gak mau sholat. Ini termasuk ketegasan yang diterapkan kepada anak agar dia nanti begitu mukallaf betul-betul menjadi dewasa. Namun dengan catatan bahwa sebelumnya, sebelum usia 10 tahun itu sudah tuntas. Ya, sebab kalau fase sebelumnya 0 sampai 7 belum tuntas, 7 sampai 10 belum tuntas juga, maka pemukulan yang terjadi ketika dia usia 10 tahun enggak mau sholat itu kadangkala justru malah mendapatkan menambah dia menjadi lebih jauh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fase sebelumnya belum tuntas. Maka penegasan kepada diri anak itu dilakukan jika fase-fase sebelumnya sudah tuntas. Bagaimana kalau fase sebelumnya belum tuntas? Maka kita ulang kembali. Maka terjadilah kemunduran. Ya, kemunduran istilahnya metode ketegasan pada diri anak ini untuk menuntaskan fase-fase sebelumnya terlebih dahulu. Nah, ini. Terus kemudian jadi begitu mereka sudah mukallaf itu betul-betul dimandirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan mereka penuh kesadaran untuk ibadah sendiri, tidak perlu disuruh-suruh. Ya, tidak perlu disuruh-suruh. Terus kemudian yang berikutnya, bahwa ketika dewasa mereka itu, terutama laki-laki, ya, terutama laki-laki, bahwa ayah sudah tidak berkewajiban memberi dia nafkah. Ya, karena apa? Dia harus mandiri. Dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini yang perlu menjadi catatan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika sudah dewasa, setidaknya dia itu harus memiliki peran. Ya, peran yaitu kinerja. Kinerja. Nah, ini harusnya demikian. Nah, jadi fase 10 sampai balig itu adalah fase ketegasan. Bakat mulai dijuruskan, mulai dikuatkan di situ, sudah penjurusan sejak 10 tahun sehingga begitu balig dia sudah berkarya. Karena sejak 10 tahun sudah dikuatkan selama 5 tahun itu. Sehingga begitu dia masuk SMA sejatinya dia harusnya sudah berkarya. Ya, karena sudah bukan anak-anak lagi. Ya. Terus kemudian itu dalam hal mungkin penguatan bakat sehingga mereka berkarya. Dalam hal ibadah, ya, 10 tahun dipertegas boleh dipukul, harapannya begitu balik dia sudah tangguh untuk apa memikul beban syariat sehingga tidak perlu disuruh-suruh lagi untuk melaksanakan sholat. Ini ya. Nah, sehingga metode yang kita terapkan setelah mereka dewasa yaitu metode pendidikan yang digunakan untuk orang-orang dewasa. Maka jika kita mendidik anak-anak yang sudah usia SMA ini, ya, atau fase-fase balig, akil balig gitu ya, kita masih menganggap mereka seperti anak-anak, ya, di depan kelas kita panggil anak-anak, padahal mereka sudah bukan anak-anak, bahkan mereka mungkin sudah mirip seperti bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena mereka pas sudah dewasa, ketika mereka menikah bisa punya anak, tapi kita selalu menganggap mereka itu anak-anak, gitu. Ya. Terus kemudian berikutnya, kita masih melarang mereka untuk berkarya, padahal harusnya mereka itu sudah berkarya mandiri, ya, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena secara syariat mereka harus mandiri. Tapi justru malah kita itu menyuruh mereka untuk tetap di dalam sebuah ruangan, ya, untuk belajar sebagaimana belajarnya anak-anak. Bahkan ketika mereka bekerja, sebagian dari para pendidik itu melarang mereka. Ya, melarang mereka, padahal mereka itu ingin mandiri sebenarnya. Tapi kadang-kala malah mereka ketika ingin berkarya itu dilarang. Tugasmu sekarang bukan bekerja, tapi tugasmu adalah belajar. Nah, itu kadang-kala seperti itu. Terus kemudian kadang-kala kita itu belum berani untuk memberikan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Ketika mereka bersekolah di SMA, tetap saja orang tua yang terlibat. Padahal sejatinya kalau mereka sudah dewasa, maka aturan-aturan atau kesepakatan atau perjanjian antara sekolah dengan siswa atau dengan murid atau santri itu sejatinya orang tua hanya sekedar mengetahui, bukan yang istilahnya menjadi kayak seperti anak yang di TK. Tapi kenyataannya ketika anak nakal orang tua dipanggil, padahal yang nakal anaknya kan masih di SMA. Itu urusannya dengan anak itu, karena dia sudah mukallaf, sudah balig, sudah dewasa, dia sudah dicatat dosa-dosanya kalau dia berbuat dosa. Tapi kadang-kadang malah orang tuanya yang dipanggil. Ya, padahal sejatinya itu urusannya dengan anak itu, beda dengan anak SD, ya, atau anak TK. Ketika anak itu bermasalah, orang tua masih bertanggung jawab, dia masih anak-anak. Tapi kalau sudah SMA ini, ya, urusannya dengan anak itu, orang tua hanya diberitahu saja, pemberitahuan saja kepada orang tua. Nah, ini termasuk juga pembocahan sebenarnya, yang seharusnya dia sudah menanggung diri akibat yang dia lakukan, tapi masih kemudian orang tua yang nanti terlibat lagi, nanti orang tua lagi yang dipanggil lagi. Termasuk dalam mengambil rapot, ya, sejatinya kan sudah dia berhak untuk mengambil, dia dewasa, itu hak dia kan. Tapi kenapa kadang-kadang masih harus orang tua lagi gitu. Ya. Terus kemudian kadang-kadang kita kurang tega, ya, ketika melepas mereka. Kadang-kadang mereka ingin melakukan perjalanan jauh keluar kota, ya. Padahal sejatinya mereka itu harusnya berani sendiri, namanya sudah dewasa. Tapi kadang-kadang orang tua itu enggak tega. Dan nanti diantar sama mama, nanti biar diantar sama papa, gitu. Karena apa? Karena mungkin enggak tega. Ini terutama untuk laki-laki. Beda kalau untuk perempuan, memang kalau pergi keluar kota harus ada mahram. Dalam bahasa kita namanya muhrim, ya. Ada mahramnya kalau untuk wanita. Tapi untuk laki-laki kadang-kadang kita enggak tega, ya, untuk bisa melepas mereka. Padahal mereka itu sudah dewasa. Memang kadang-kadang ketika kita memberikan sebuah tugas yang berat, ya, kepada anak kita yang sudah SMA itu, kadang-kadang awal-awal mah agak canggung. Bahkan kadang-kadang mungkin ada sedikit kegagalan. Tidak masalah, ya. Itu sebagai pembelajaran bagi mereka, agar mereka betul-betul mandiri. Kemudian kadang-kadang ketika ada masalah, ya, masalah tentang anak itu, masalah tentang keluarga, kita enggak melibatkan mereka untuk kita ajak berdiskusi, untuk dimintai pendapatnya. Karena apa? Kadang-kadang kita menganggap mereka itu masih belum paham, bahkan mungkin dianggap belum bernalar, gitu loh. Akhirnya tidak kita libatkan. Karena apa? Masih dianggap anak-anak lagi. Dan masih banyak hal yang lain lagi, yang sejatinya pada fase-fase itu adalah fase-fase pendidikan untuk orang dewasa. Mereka itu adalah sudah mapan harusnya dalam hal apa? Dalam hal kepribadian, ya. Ketika ditanya tentang perannya, harusnya sudah punya peran. Tapi kadangkala anak-anak itu, anak-anak SMA, ya, ya, atau siswa-siswa SMA atau santri-santri tingkat SMA itu ditanya tentang cita-citanya masih bingung. Bahkan kadangkala termasuk juga pembocahan di sini, kita tidak menjuruskan mereka, padahal mereka itu sudah masuk ke usia 17 tahun. Bahkan setelah lulus SMA itu belum ada penjurusan. Nah, ini berarti kan tidak, kita tidak menajamkan peran mereka ya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, karena apa? Masih menganggap anak-anak lagi. Ya, tidak sedikit ya anak-anak yang lulus SMA atau lulus SMK itu bingung mau kemana. Ditanya cita-citanya masih kebingungan. Ya, nanti akan menjadi apa masih bingung. Karena apa? Karena pembocahan itu tadi. Ya, selalu dianggap bocah-bocah sehingga mereka itu masih merasa anak-anak terus. Nah, ini antara lain yang perlu kita perhatikan, bahwa memang ini adalah fakta yang terjadi di pendidikan kita. Ya, ketika mereka kecil kadangkala kita segera mendewasakan mereka. Metodenya sudah seperti orang dewasa ketika mereka di TK harus belajar ini, harus menghafal ini. Ya. Justru malah nanti ketika di belakang harusnya dia sudah diperlakukan seperti orang dewasa, malah dianggap bocah. Ini kadang terbalik, ini kadang seperti itu. Ya. Satu sisi ketika anak-anak ketika masih kecil diperlakukan seperti orang dewasa, banyaknya tuntutan, banyaknya target. Ya. Ego mereka tidak dituntaskan. Imaji mereka tidak ditumbuhkan secara positif. Akhirnya memiliki hutang pengasuhan. Sudah memiliki hutang pengasuhan, ketika mereka sudah balik, sudah dewasa, masih diperlakukan seperti anak-anak. Berarti perannya makin mundur lagi. Ya, tidak ada proses recovery untuk membasuh luka-luka pengasuhan pada masa lalu. Sudah tidak ada juga pendidikan Raja Tega untuk anak-anak. Ya, sehingga mereka selalu merasa dirinya anak-anak terus. Dan itulah remaja yang sejatinya. Ya, remaja yaitu dia sebenarnya sudah dewasa tapi selalu merasa dirinya anak-anak, merasa belum siap secara mental. Ya, mereka belum siap untuk berkarya, belum siap untuk menikah. Ya, mereka belum mandiri, masih menggantungkan kepada orang tua, tidak malu untuk meminta orang tua. Ya, minta uang, ya, minta dipilihkan ini itu, padahal dia sejatinya itu sudah tidak punya hak nafkah kepada orang tuanya. Tapi kadang-kadang masih menuntut, ini akibat dari pembocahan. Anak gak paham bahwa dia itu sudah dewasa. Ini, maka perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita yang sudah balik tentang kaidah-kaidah syariat ya yang berlaku, yaitu antara lain untuk laki-laki. Mereka sudah tidak diberi keringanan lagi ketika dosanya itu dia lakukan, maka sudah dicatat ya. Ya, sudah pena catatan amal sudah tidak diangkat lagi. Jadi amal perbuatannya sudah dicatat. Ini kita beritukan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bahwa mereka itu sudah harus mandiri, terutama untuk laki-laki ya, untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu harusnya kewajiban mereka seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah mereka harus berkarya, memiliki peran, bahwa Allah SWT memberikan amanah kepada setiap hambanya untuk menjadi khalifah pemakmur bumi ini. Maka ketika mereka sudah dewasa, ya harusnya dia tahu bahwa peranku di muka bumi adalah ini, dan dengan inilah aku memberikan kebermanfaatan kepada umat ini. Nah, ini antara lain ya terkait dengan masalah pembocahan, yaitu memperlakukan anak-anak yang sudah dewasa, tapi kita tanpa sadar memperlakukan mereka seperti anak-anak kecil, seperti kekanak-kanakan, sehingga potensi yang seharusnya mereka sudah tumbuh tapi ternyata masih terpendam ya, tidak bisa ditumbuhkan ya, akibat dari infantilisasi ini atau metode pendidikan yang masih membocahkan mereka. Ya, demikian ya, wala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai tema yang berjudul Awas Pembocahan dalam Pendidikan. Dan untuk lebih memperluas pembahasan kita di kesempatan kali ini, silakan kami persilakan bagi Anda para pendengar dimanapun Anda berada untuk berinteraksi tanya jawab pada beliau Al-Ustaz Abdul Khaliq di nomor 0898-0092-588 via WhatsApp, dan dapat juga dituliskan di live chat bagi pemirsa YouTube. Dan kita akan mengawali sebuah pertanyaan Ustadz, pembocahan Ustadz, bagaimana dengan orang yang sudah dewasa atau pemuda atau remaja Ustadz, usia balig, namun egosentrisnya belum tuntas, maka kan ada pengulangan untuk menuntaskan egosentris Ustadz. Apakah pengulangan tersebut akan menjadi seperti pembocahan lagi, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, jadi jangan dipahami bahwa ketika orang yang sudah dewasa, ya termasuk misal tadi anak-anak SMA atau mungkin anak orang yang sudah berkeluarga, ternyata memiliki hutang pengasuhan. Nah, ya, jadi ada masa-masa lalu pendidikannya tidak tuntas. Akhirnya kan kita ulang kembali. Nah, pengulang kembali ini bukan berarti pembocahan, ya. Kalau dia sudah dewasa, sudah balig, ya, maka tetap walaupun kita ulang kembali, ya, kita ulang kembali metode pendidikannya seperti anak TK, ya, atau kalau memang karakter keimanannya belum tumbuh, itu bukan berarti kita memperlakukan dia seperti bocah. Jadi tetap kita perlakukan dia seperti orang dewasa, ya, sudah mukallaf, hanya saja metode untuk penumbuhan karakter atau fitrahnya itu mirip seperti anak-anak TK. Contohnya demikian. Kalau itu anak kecil, betul-betul egosentris kita tuntaskan. Apapun yang dilakukan anak, ya, selama tidak membahayakan dia, tidak membahayakan orang lain, ya, dan kita mampu untuk mendampinginya, maka fasilitasi. Walaupun anak itu mungkin memukul temannya, ya, walaupun anak itu mungkin tidak mau sholat, ya, nggak mau ke masjid sesukanya, nggak mau sekolah, gitu. Itu nggak masalah bagi anak kecil. Dia mau dia minta apapun ke orang tua sesukanya, ya, sambil guling-guling, ya, selama orang tua mampu ya turuti. Gitu. Itu anak kecil. Tapi kalau karakter keimanan ini tidak tumbuh kepada anak yang sudah dewasa, kita nggak mungkin akan melakukan seperti bocah tersebut. Ya. Tentu saja yang kita terapkan adalah tetap anak tersebut melaksanakan ibadah. Enggak bisa kemudian mengatakan aku enggak mau sholat. Ya. Ya, enggak mau sholat gara-gara karena apa? Recovery, diulang kembali dari awal, enggak bisa. Tetap harus sholat karena apa? Pena catatan amal itu sudah tidak diangkat lagi. Ya, kalau enggak dia enggak sholat dosa, dan orang tua kalau enggak mungkin memberitahu dia, tidak memberikan nasihat, dia juga berdosa. Sudah melihat adanya kemungkaran orang enggak mau sholat kalau dia enggak mau memberikan nasihat. Tetap itu dilaksanakan seperti itu. Terus kemudian terkait dengan masalah kemandirian nafkah, ya. Walaupun mungkin dia karakter keimanannya belum tumbuh, ya, yang harusnya tumbuh ketika TK, dia tetap menghidupi dirinya sendiri, harus tetap berkarya. Ya, enggak bisa terus kemudian adalah aku meminta-minta sajalah karena saya di recovery, saya enggak punya kewajiban untuk berkarya. Harus tetap berkarya. Ya, karena apa? Karena sudah dia sudah harus menanggung untuk kehidupan dirinya sendiri, ya. Nah, ini antara lain bahwa kita tetap berlakukan dia seperti orang dewasa, walaupun metode untuk merecovery pendidik karakter keimanannya itu adalah seperti anak-anak waktu di TK, yaitu antara lain apa, yaitu dengan bahasa-bahasa kasih sayang, dengan kelembutan yang tadinya mungkin melakukan perkara yang apa namanya sia-sia, ya, atau boleh dikatakan hal-hal yang mubah saja. Kita marahi mungkin, ya. Ya, kemudian tapi setelah kita recovery mungkin tidak dengan kemarahan tapi dengan kelembutan. Ya, karena apa? Karena dia karakter keimanannya belum tumbuh dan metodenya adalah dengan bahasa hati. Ya, untuk menumbuhkannya adalah dengan bahasa hati. Makanya tetap dia itu untuk mandirinya tetap dijalankan, ibadahnya tetap harus dijalankan karena memang itu adalah kewajiban dia, tapi di sisi lain perlakuan kita masih mirip seperti perlakuan terhadap anak TK. Itu gambarnya demikian. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita merecovery akibat fase-fase sebelumnya tidak tuntas, itu kita membocahkan mereka. Tetap kita mendidik mereka sebagaimana orang yang sudah dewasa. Hanya saja tadi saya ulang lagi, penumbuhan karakter atau fitrahnya mirip seperti fase-fase sebelumnya yang tidak tuntas. Demikian, wa'alam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas nasihatnya dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dari 081 sekian sekian sekian 566. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendampingan terhadap anak usia balig di mana smartphone sudah selalu dibatasi? Adab akhlak juga sudah diajarkan dan diberi contoh. Orang tua pun juga sudah merasa untuk memenuhi tangki cintanya. Ibadah dan bacaan Al-Qur'annya juga bagus. Namun kelakuannya tidak sopan, via smartphone kepada orang lain melalui chatting-chattingnya. Apakah ada yang salah dari pola pengasuhan orang tua atau bagaimanakah nasihat yang tepat, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik. Jadi anak usia yang sudah balig ini ya, ternyata keadaannya itu tidak sebagaimana yang kita harapkan, yaitu setelah balig mereka tercapai tujuan pendidikan, yaitu menjadi anak yang berakhlak mulia dan memberikan kebermanfaatan kepada umat ini yang sebesar-besarnya. Itu tujuannya adalah itu, tapi kenyataannya akhlaknya belum bagus, kadang-kadang ibadahnya masih susah ya. Kemudian karyanya juga dia belum ada, sehingga seolah-olah bahwa tujuan kita mendidik mereka itu belum tampak pada anak ini yang harusnya sudah tercapai, yaitu ketika mereka balig. Nah, bagaimana kita menghadapi hal ini? Nah, kalau anak yang demikian itu berarti ada hutang pengasuhan, ada fase-fase sebelumnya yang belum tuntas. Namun apabila orang tua sudah melaksanakan recovery dengan istilahnya mengulang kembali metode itu ya, mengulang kembali metode itu dari awal, seperti fase-fase yang masa emasnya itu adalah tumbuh ya, jadi seperti anak TK kalau memang itu kesadarannya belum tumbuh, yaitu dengan bahasa-bahasa hati dan kelembutan. Namun di sisi lain ya, kita tidak boleh melakukan pembocahan kepada anak itu. Antara lain apa? Berarti kita hanya membiarkan total 100%, itu enggak, tidak demikian. Kita tetap mengarahkan dia untuk tetap sholat semampu kita ya, bukan dibiarkan. Kemudian yang berikutnya, kita tetap memandirikan dia ya, agar dia bisa berkarya untuk menghidupi dirinya sendiri dengan apa? Memberikan tanggung jawab-tanggung jawab. Nah, maka untuk mengatasi hal ini tadi, itu bisa jadi ya, recovery-nya sudah benar ya, diulang kembali sebagaimana masa emas recovery pendidikan, masa emas tumbuhnya karakter keimanan yang terkait dengan kesadaran. Sudah benar metodenya, hanya saja tadi anak belum dimandirikan. Yang terakhir apa? Diberi tanggung jawab. Secara umum ya, anak-anak yang sudah dewasa, atau istilahnya sosok siswa-siswa SMA yang sudah dewasa, mereka senang diberi tanggung jawab. Kadang-kala kita enggak tega. Nah, enggak teganya ini bisa jadi kita membocahkan mereka ya. Ini yang mungkin masih belum diterapkan ya, dari pertanyaan tadi. Jadi metode recovery-nya sudah benar insya Allah ya, dengan berbagai hal. Kemudian ternyata di sini pembocahannya ini masih terjadi ya, sehingga anak perlu diberi tanggung jawab. Yang tadinya mungkin tidak diberi tugas ya, diberi tugas antara lain, misal seandainya orang tua itu memiliki bisnis, misal suatu ketika orang tua itu harus ketemu dengan rekanan atau ketemu dengan mitra bisnisnya. Tidak mengapa jika orang tua itu sesekali mungkin memberikan tugas kepada anaknya, padahal itu mungkin di situ ada keputusan yang sangat penting, ada negosiasi yang sangat penting, bisa jadi untuk usaha yang dirintis oleh atau yang dikelola oleh orang tuanya. Maka ketika anak sudah diberi kepercayaan yang demikian itu, maka anak akan merasa bahwa aku ternyata sudah dewasa, aku sudah diberi kepercayaan oleh ayahku, oleh ibuku. Maka ini akan menjadikan bahwa dirinya bukan anak-anak lagi, merasa, dia merasa bahwa aku sudah benar-benar sudah bukan anak-anak lagi. Nah, ini antara lain yang kita perlakukan kepada anak itu ya, yaitu dengan memberikan tanggung jawab ya kepada anak itu ya. Karena apa? Pemberian tanggung jawab itu pertanda bahwa kita mempercayai dia. Nah, kalau anak sudah merasa dipercayai, maka dia merasa ada pengakuan pada dirinya. Ini bahasa-bahasa untuk menumbuhkan kesadaran sebenarnya. Walaupun nanti suatu ketika apa yang kita tugaskan itu kadangkala gagal, itu adalah konsekuensi yang harus kita tanggung untuk mendidik mereka. Nah, bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan tanggung jawab yang berat ini kepada seorang pemuda, yaitu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW itu dikepung oleh orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Nabi SAW, dan ternyata Nabi SAW itu menugaskan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat beliau, berselimutkan dengan selimut hijau yang beliau miliki. Ini tugas yang sangat berat ya, dan Rasulullah memberikan tugas kepada seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ternyata Ali bin Abi Thalib siap melaksanakan dan ternyata berhasil, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa keluar dari rumah dan kemudian menuju ke Madinah ya untuk hijrah ya, walaupun jalur yang dilewatinya adalah jalur yang berlawanan arah tuh dengan arah-arah ke Madinah. Nah ini antara lain contoh dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu memberikan tugas ya, tugas yang sangat agung, yang sangat besar ya, kepada seorang pemuda. Maka kebanggaan bagi seorang pemuda apabila dirinya itu dipercaya diberi tugas yang sangat sangat penting. Ini termasuk juga mungkin anak-anak kita yang kita mungkin terlibat dalam dunia dakwah, kita libatkan mereka ya, jadikan mungkin mereka ketua panitia untuk mengelola, dan kita pasrahkan kepada mereka, walaupun kita tidak bisa membiarkan mereka, tapi kita kawal dari kejauhan ya. Apabila ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, kita memaklumi dulu, karena itulah mereka sedang belajar untuk menjadi mandiri. Nah kadang-kadang kita itu memberikan tugas tapi mereka hanya melaksanakan perintah kita, maka biarlah mereka itu yang mengambil keputusan. Mereka punya ide, biarlah idenya dilaksanakan. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, setidaknya mereka sudah berusaha untuk mandiri ya, untuk mengambil keputusan. Nah ini antara lain mungkin kepada yang ditanyakan tadi ya, mungkin saatnya anak itu sudah diberi tanggung jawab ya. Nah tentu saja tanggung jawab yang dia sukai ya, saya yakin dia memiliki tanggung jawab yang dia sukai apabila tanggung jawab itu dibebankan kepada dia insyaallah taala ya. Demikian walam bisawab. Ustaz, ini pertanyaannya tentang anak yang chatnya itu tidak sopan Ustaz, apakah pemberian tanggung jawab itu bisa mempengaruhi tentang ketidaksopanan anak tersebut Ustaz? Ya, jadi ketidaksopanan anak itu karena dia beruntak ya, merasa dirinya tidak dihargai ya, tidak ada pengakuan kepada dirinya. Kadangkala chatnya yang tidak sopan itu hanya untuk menarik perhatian, ingin mencari perhatian bahwa aku harus diperhatikan. Nah pemberian tanggung jawab ini itu sebenarnya sudah lebih dari sekedar perhatian. Nah itu demikian ya. Ya Ustaz, terima kasih ya jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp dari Ibu Wiwi di Pontianak. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sepertinya ini tentang metode menagih hutang pengasuhan Ustaz. Iya. Kajian kita yang telah lalu Ustaz. Pertanyaannya, sepertinya anak-anak kita sebagian besar atau bahkan hampir seluruhnya yang sekarang di masa murhaqah berada di dalam keadaan menagih hak-haknya. Apakah ada instrumen khusus yang bisa digunakan untuk mendiagnosa kondisi tersebut agar sebagai pendidik kita semua bisa memberikan perilaku yang benar pada mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Silakan Ustaz. Ya memang bahkan bisa kita katakan sebagian besar ya, anak-anak kita, generasi kita ini, kondisi mereka itu dalam kondisi mengalami luka pengasuhan ya, sehingga mereka menuntut atau menagih ya hutang-hutang yang dimiliki oleh orang tua dulu yang tidak menuntaskan pendidikannya untuk dituntaskan ketika mereka sudah dewasa, yaitu setelah mereka balik. Ini memang kenyataannya demikian, walaupun tidak semua tapi sepertinya hampir sebagian besar generasi kita demikian. Apakah ada metode untuk memetakan mereka? Mana karakter yang tidak tumbuh pada diri mereka? Apakah karakter iman? Apakah karakter belajarnya? Apakah karakter bakat? Ya. Apakah imannya? Apakah ilmunya? Apakah amalnya? Ya, apakah hatinya yang bermasalah? Apakah akalnya yang belum memahami? Apakah fisiknya yang belum terlatih? Ya, ini ada asesmen yang sering disebut dengan istilah indeks karakter. Nah, indeks karakter itu digunakan untuk membantu ya, memetakan mana karakter yang belum tumbuh pada anak-anak. Nah sehingga nanti penanganannya itu tepat sesuai dengan kondisi anak tadi ya, yaitu apakah nanti dengan perlakuan dengan bahasa hati setelah kita mengetahui kondisi anak, apakah dengan bahasa lisan ataukah dengan bahasa ketegasan setelah kita mengetahui kondisi anak, yaitu dengan mengamati mereka. Namun demikian ya, antara asesmen yang modelnya adalah tertulis atau yang disebut dengan istilah psikometri itu ya. Jadi asesmen atau alat-alat yang bentuknya berupa kuesioner-kuesioner yang tertulis yang digunakan untuk mengukur kondisi kejiwaan seseorang itu sering disebut dengan nama psikometri. Ternyata psikometri ini tidak lebih akurat dibanding dengan pengamatan langsung atau observasi langsung orang tua kepada anaknya. Karena orang tua berinteraksi dengan anaknya itu sejak di kandungan sampai dia mungkin yang sekarang ini usianya mungkin SMA, pastilah orang tua lebih tahu dibanding dengan gurunya yang di sekolah, dibanding dengan psikometri atau alat ukur yang dikerjakan. Maka kalau kita kembalikan ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu memang tidak ada alat ukur demikian. Tapi Rasulullah selalu berinteraksi dengan mereka, lekat dengan mereka sehingga tahu kondisinya. Karena tahu kondisinya, akhirnya Rasulullah ketika mengambil tindakan itu pasti tepat ya untuk mereka. Nah makanya hal yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui kondisi mereka adalah dengan pengamatan, ya, kedekatan dengan mereka, observasi terhadap mereka. Namun demikian tidak ada salahnya, ya, boleh-boleh saja seandainya kita menggunakan asesmen itu untuk sekedar membantu, ya, karena memang itu perkembangan teknologi yang terkait dengan kejiwaan seseorang saat ini. Kita tidak mengapa menggunakan alat itu, ya. Namun demikian tadi kita garis bawahi lagi bahwa sebenarnya itu tidak lebih akurat dibanding dengan pengamatan langsung. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Kita lanjutkan pertanyaan masih dari WhatsApp. Kali ini datangnya dari Fulanah dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah jika sudah usia SMA namun si anak menganggap dirinya masih anak-anak usia tufulah? Dia masih ingin bermain, suka marah, tidak mau dinasihati, dalam artian egosentrisnya tidak tuntas. Lalu bagaimanakah sikap kami menyikapinya? Apakah harus kami biarkan dan dia untuk menuntaskan egonya, sedang dia sudah berusia dewasa atau balig, di mana kewajiban sholat saja sudah menjadi miliknya? Ini seperti pembahasan kita di awal, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi kondisi anak tadi itu dia mengalami luka pengasuhan. Ya, istilahnya dia menagih hutang pengasuhan itu. Karena ada fase sebelumnya yang tidak tuntas. Masa bermainnya waktu kecil tidak tuntas, mungkin karena banyaknya target-target dalam pembelajaran di sekolah. Ya, sehingga dia merasa bahwa aku dulu belum tuntas dalam bermain. Akhirnya ketika mereka sudah SMA seperti anak-anak lagi. Nah kondisi seperti ini maka perlu kita recovery ulang, ya. Recovery-nya sebenarnya kembali lagi ke, seperti anak TK tadi, sebagai pertanyaan yang pertama tadi, ya, bahwa ternyata bahwa merecovery anak-anak atau orang yang usianya berbeda walaupun kondisinya adalah sama, yaitu misal menumbuhkan karakter iman kembali, ya. Jadi menumbuhkan kembali karakter iman yang harusnya ketika TK itu tumbuh, itu akan berbeda-beda caranya sesuai dengan usianya. Ya, secara umum metodenya sama, yaitu apa? Penuntasan egosentris, ya. Kemudian penumbuhan imaji positif, kemudian yang ketiga menjaga sensitivitas hatinya atau perasaannya. Bagaimana yang telah kita bahas. Nah, prinsipnya tiga itu sama, usianya berapapun. Namun terkait dengan perlakuan sesuai dengan usia beda-beda. Contoh kita bagi tiga misalnya. Ketika anak recovery-nya adalah usia SD. SD itu harusnya kan sudah tumbuh kesadaran, karena kesadaran tumbuhnya dari TK, yaitu rasa cinta. Maka kita ulang lagi, karena di SD tentu saja kita tidak ada namanya pemukulan, ya. Tidak ada namanya pemaksaan. Bahkan mungkin kadangkala ketika kita menyuruh dia anak itu malas untuk sholat, ya, kita tidak boleh memaksa mereka. Ini untuk anak SD. Dan kita juga tidak ada memandirikan mereka, tetap kita beri nafkah karena dia belum punya kewajiban untuk mandiri. Walaupun itu prosesnya sudah recovery. Ya, ini jadi disesuaikan dengan usia waktu itu. Kemudian ternyata ada recovery ketika dia sudah usia SMP. Ya. SMP recovery karakter keimanan, kesadarannya belum tumbuh. Maka sama perlakuannya egosentris kita tuntaskan. ya, kemudian imaji positif kita tumbuhkan, kemudian sensitivitas hatinya itu kita kita jaga dia biar dia tidak begitu terlukai ya perasaannya. Itu sama seperti yang sebelumnya tadi, hanya saja ketika sudah ini ya, kita sudah agak tegas lagi. Sudah ada penjurusan. Sudah ada latihan untuk mandiri. Ya, beda dengan yang SD tadi. Walaupun sama metodenya, yaitu tiga unsur tadi kita tumbuhkan, ya, ikut termasuk tadi. Nah, maka ketika SMP ini kita sudah menjuruskan mereka, sudah mulai dimagangkan, ya. Sudah mulai dimagangkan, kemudian dikenalkan dengan kira-kira besok kamu berperan seperti apa, dikenalkan dengan usaha-usaha atau dunia industri yang terkait dengan itu, ya. Kadangkala kita menugasi dia, ya, yang terkait dengan hal-hal yang penting, kayak misal pergi ke kota, ya, misal dengan jarak yang begitu jauh, naik angkot dan sebagainya, kita mulai mempercayai mereka ketika di SMP. Nah itu, kemudian ketika recovery-nya adalah sudah SMA, ini akan berbeda lagi. Ya gak mungkin di SMA ini kita menyuruh sholat, kemudian anaknya gak mau sholat, kita diem saja. Ketika dia sudah kita menyuruh sholat, kemudian anaknya diem saja, kita nasihatkan lagi. Ketika dia tidur, mungkin kita perciki air. Ini akan beda lagi. Walaupun kita merecovery karakter keimanan, egosentrik kita tuntaskan, tapi sudah terkait dengan ini, ibadah, kita gak bisa. Nah, terus kemudian masalah kemandirian. Enggak mengapa, mungkin suatu ketika kita biaran saja dia, enggak usah diberi uang. Enggak usah dikasih makan, biar dia tahu bahwa dia sudah dewasa. Ya. Ini jadi beda dengan yang SMP dan SD tadi. Ya, karena ini sudah statusnya adalah dewasa. Terus kemudian kita beri tanggung jawab. Nah, antara misal apa namanya? Untuk bernegosiasi dengan rekan bisnisnya orang tua atau mitra bisnis orang tua. Ini kita berikan kepada anak yang SMA, tapi kalau kita berikan kepada anak yang SD ya enggak paham, ya. Kita berikan anak yang SMP kita masih ragu-ragu. Ya. Tapi begitu anak itu sudah SMA, saya yakin itu lebih mantap lagi ketika dia harus bernegosiasi dengan mitra bisnis dari orang tuanya. Itu lebih mampu lagi diberi kepercayaan. Mungkin bisa juga dikasih nomor sepeda motor. Dia sudah bisa menaiki, sudah mulai hati-hati. Pertimbangannya lebih matang dibandingkan yang SMP. Ya. Kemudian lagi terkait dengan masalah bakat. Maka sudah kita arahkan bahwa kamu harus bekerja di sini, bukan sekedar magang lagi sebenarnya. Karena sudah berkarya, sudahlah kamu produksi ini, bantu orang tua, kayaknya bidangmu kamu di sini. Nah, ini antara lain bedanya di situ. Ya, jadi jangan disamaratakan ketika dia sudah SMA kemudian udahlah biarin, nah itu namanya pembiaran. Dan tidak dibenarkan dalam pendidikan itu ada pembiaran. Juga tidak dibenarkan dalam pendidikan itu hanya pemaksaan saja. Makanya kita geser-geser ini ya. Jadi antara pembiaran dan pemaksaan. Ya, ketika dia masih SD itu cenderung kepada pembiaran, cenderung tapi bukan sampai pembiaran. Ketika di SMP agak tengah-tengah antara pembiaran dan pemaksaan. Nah, ketika dia sudah dewasa, kecenderungannya ke pemaksaan. Jadi selalu di tengah-tengah tapi bergeser kanan kirinya itu mengikuti kondisi anak sesuai dengan usianya. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp dari 9799. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Abu Abdillah ini, beliau bertanya, bagaimanakah dengan anak yang sudah usia hampir 10 tahun tetapi masih susah dalam mengenal huruf hijaiyah? Apakah Ustaz ada saran untuk menanggulanginya? Dimana fitrah iman juga belum tumbuh, membaca masih belum lancar, tulis dan hitung juga masih belum lancar. Bagaimanakah ini, Ustaz? Ya, memang ada kondisi anak-anak tertentu yang kesulitan mengenal huruf. Entah huruf Latin, entah huruf hijaiyah. Ini bahkan ada yang menyebut dia cenderung ke disleksia. Ya, ke disleksia. Tapi kalau kita kaitkan dengan pendidikan fitrah ini, sejatinya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu mereka semua adalah anak hebat. Setiap anak adalah hebat. Maka ketika ada anak yang seperti ini ya, dia terlambat dalam membaca huruf hijaiyah. Ya. Maka yang pertama yang kita lakukan, ya, jangan kita terlalu meratapi masalah kekurangannya. Sehingga akhirnya konsentrasi penuh kita kepada kekurangan anak itu. Akhirnya anak merasa tertekan, ya, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tertinggal, sehingga kesadaran ini tidak tumbuh akibat dan tidak ada pengakuan ini. Maka yang kita lakukan adalah gali apa potensi anak itu. Secara umum, ya, anak-anak yang terlambat dalam mengenal huruf itu memiliki empati yang sangat tinggi secara umum, ya. Ya, kemudian yang kedua memiliki imajinasi yang sangat kuat. Karena kecerdasan dia itu adalah kecerdasan berimajinasi. Ini, nah makanya anak ini mungkin, ya, dia tidak menjadi seorang sekretaris. Mungkin dia tidak bisa menjadi seorang yang apa, menjadi penerjemah, ya. Dia mungkin tidak bisa menjadi seorang analisator atau analis. Tapi bisa jadi kelak dia menjadi seorang yang pekerjaannya adalah berperasaan. Ya, berperasaan. Ya, akhirnya setelah kita menemukan potensi dia, kemudian kita fokus pada potensinya. Oh, nak, kamu besok itu kayaknya butuh pekerjaan yang tidak banyak membaca, nak. Ya. Mungkin kamu butuh pekerjaan yang banyak bergerak. Mungkin kamu butuh pekerjaan yang banyak berimajinasi. Ya, yang kamu mungkin bisa minta tolong orang lain untuk menulis apa yang menjadi imajinasimu. Karena imajinasimu itu bisa mengalahkan imajinasi teman-temanmu. Nah, kalau sudah dia merasa bahwa aku hebat, aku bidangnya adalah ini, baru kemudian membacanya itu kita kuatkan secara ma'ruf. Ya, bukan untuk menjadi ahli. Ma'ruf maksudnya gimana? Kalau orang enggak bisa membaca, akan kesulitan nanti hidup. Ya, jadi ma'ruf secara batas standar hidup. Ya, sekedar membaca, setidaknya ketika ada surat perjanjian dia bisa baca. Ketika ada surat panggilan dia bisa baca. Dia ada petunjuk jalan dia bisa baca. Jadi penguatan bacanya itu kita kuatkan ma'ruf saja. Ma'ruf itu ukurannya ya urf. Gimana sih terkait dengan baca tulis yang dia bisa hidup di masyarakat atau di dunia zaman ini, itu yang kemudian kita kuatkan. Ya, walaupun mungkin dia tidak bisa mahir membaca seperti teman-temannya. Ya, maka tidak mengapa. Jadi konsentrasinya demikian. Jadi yang pertama, temukan potensinya dulu, kemudian kuatkan potensinya sehingga anak merasa bahwa dirinya itu punya potensi, merasa hebat. Nah, setelah merasa hebat, pasti insya Allah anak itu akan ingin belajar. Karena ada pengakuan. Nah, dalam keinginan belajar itu, maka baru kita ajarkan mereka dengan baca tulis sampai sebatas ma'ruf saja. Nah, kalau sampai kita berlebihan, ya, dalam mengajarkan mereka, nanti anak akan terluka kembali. Karena itu memang kekurangan dia di situ. Maka kesimpulannya, ya, terkait dengan hal ini, ya, apapun kondisi anak, entah ada yang mungkin menyebut disleksia kah, ada yang menyebut mungkin ADHD kah, ada yang menyebut autis, ada yang menyebut hiperaktif, ya, apapun namanya itu, ya, tapi perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu hebat. Ya, setiap anak itu hebat. Dan jika ada anak memiliki kekurangan di bawah teman-temannya, tertinggal seperti pertanyaan tadi, ya, pasti insya Allah anak itu memiliki potensi yang melebihi teman-temannya, yang itu harus kita gali. Ya, jadi jangan selalu kita meratapi kekurangannya. Nah, nanti setelah potensinya ketemu, barulah kekurangan itu kita kuatkan secara ma'ruf, sehingga anak bisa hidup secara umum di masyarakat dengan kemampuan dasar. Satu sisi dia akan melejit, ya, akan berkembang sesuai dengan potensi unik yang telah kita temukan tadi. Ya, demikian, walam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Dan ya, kita akan beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat di YouTube. Terima kasih pula pada para penonton yang sudah mengirimkan salam, di antaranya Ahmad Bungsu, Sufi Rinjani, Kafaki Marifo, kemudian ada Aci 2021 Sekolah Darul Azhar. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Pertanyaan Ustaz dari Ustaz Darmaji Aji. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah salah Ustaz apabila saya mengajak anak-anak atau murid usia kelas 5 SD untuk saya libatkan untuk membuat sebuah aturan-aturan di dalam kelas? dan saya tawarkan, ternyata mau. Bagaimanakah sistem belajar kita agar nyaman, Ustaz? Ya, tayyib, ya. Jadi anak kelas 5 itu sudah masuk fase murhaqah, yaitu fase menjelang balig, menjelang dewasa. Maka metode ketegasan, ya, mereka sudah diajak berpikir, itu sudah kita perlu melibatkan mereka, tidak mengapa. Namun kita tidak bisa kemudian mengandalkan mereka 100%, karena kondisi mereka itu masih tahap murhaqah, belum sampai kepada syabab atau pemuda. Nah, kemudian terkait dengan masalah pendidikan klasikal, yaitu model kelas, ya, satu kelas dengan berbagai anak, ya, kondisinya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda, tetapi kurikulumnya satu, pastilah nanti akan muncul masalah. Ya, ada anak yang tidak tertarik, ada anak yang sangat tertarik sekali, antusias, ada anak yang masa bodoh, ya. Kemudian ada anak yang bahkan merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Itu insya Allah akan terjadi karena kondisi mereka yang berbeda-beda. Nah, akhirnya kalau kemudian kita apa adanya kita jalankan program pendidikan itu, kemudian biarlah anak juga apa adanya, pastilah kelas itu akan tidak tertib. Nah, demikian kondisinya, demikian. Akhirnya muncullah namanya antara lain, ya, ide-ide dari para orang tua atau guru, ya, itu ada namanya kesepakatan kelas, ya. Aturan-aturan yang dibuat, ya, agar mereka mentaati aturan itu. Sehingga, ya, yang merasa tidak tertarik juga harus memahami bagaimana walaupun saya enggak tertarik, saya harus tetap tertib di situ, menahan diri. Bagi yang mungkin merasa tidak nyaman, ya, yang merasa mungkin tersiksa dengan kondisi kelas itu, maka dia harus berusaha untuk mengkondisikan dirinya biar dia tetap bertahan di situ, tidak mengganggu orang lain. Nah, akhirnya yang terjadi, yang dominan, ya, walaupun mungkin akhirnya dibuatlah kesepakatan kelas dari hasil rumusan mereka, kadang-kadang guru menyerahkan kepada mereka, sudahlah kamu bikin aturan sendiri. Ya, nanti karena aturan itu yang bikin kalian sendiri, maka kalian harus mentaatinya. Itu lebih baik daripada aturan yang membuat satu arah dari sekolah. Ya, itu lebih baik, walaupun sejatinya itu tidak ideal. Karena apa? Itu tadi masalahnya. Harusnya namanya pendidikan anak itu kan satu anak satu kurikulum. Ya. Satu anak satu kurikulum karena kondisi mereka berbeda-beda. Maka kalau dalam sebuah keluarga ada 5 anak, berarti orang tua itu harus memiliki 5 kurikulum untuk masing-masing anaknya. Nah, ini masalahnya, ya, pendidikan ini dipindah bukan di rumah tetapi di sekolah, di persekolahan. Satu guru menghadapi 30 anak. Ya. 30 anak yang karakternya berbeda-beda, yang harusnya, ya, satu anak satu kurikulum, sedangkan di sini hanya ada satu guru dengan 30 kurikulum, itu kan enggak mungkin. Ya, akhirnya munculnya tanda kutip, ya, sebenarnya ada paksaan, ya, tanda kutip ada paksaan harus mengikuti satu kurikulum yang sejatinya mereka itu beda-beda, yang akhirnya paksaan itu bentuknya adalah berupa kesepakatan kelas. Nah, tapi kalau memang kenyataannya demikian, karena memang pendidikan kita itu adalah saat ini persekolahan, ya, akhirnya kita ambil jalan tengah. Kalau kita kemudian ideal-ideal, kemudian oh berarti setiap anak satu kurikulum, ya enggak bisa berjalan sekolah itu. Tapi kalau kemudian kita kaku, ya, semua anak harus mengikuti ini. Kalau enggak mengikuti ini, berarti tidak boleh sekolah di sini atau dikeluarkan. Ini juga tidak dibenarkan. Akhirnya jalan tengah yang ditempuh adalah, walaupun itu tidak ideal, ya, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas, dan idealnya yang membuat adalah biar mereka sendiri. Tapi kalau untuk anak yang masih di bawah kelas 3, ya, mereka belum paham, ya, pasti aturan-aturan yang dibuat, ya, sesuai dengan ego mereka, kan, ya, sesuai dengan ego mereka. Tapi kalau mereka sudah mulai murhaqah, sudah mulai egonya berkurang, sehingga aturan-aturannya itu cenderung untuk membuat mereka tertib. Nah, apalagi nanti kalau sudah SMP, SMA, itu terlebih lagi, itu aturan biarlah mereka itu yang membuat atas persetujuan kita. Ya, insya Allah kalau itu adalah standarnya standar persekolahan, tidak mengapa. Tapi kalau standarnya itu adalah pendidikan rumah, ya, Sejatinya di rumah tidak ada model seperti itu ya, karena memang di rumah itulah anak bisa menumpahkan semua karakternya sesuai dengan keunikan mereka. Ya, demikian walam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya, oleh Ustaz Darmaji Aji. Dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan terakhir Ustaz dari Fastabiqul Khairat. Beliau bertanya, bagaimanakah kita menerapkan karakter fitrah di dunia pendidikan yang sudah mempunyai target-target? Semisal anak yang dimasukkan ke sekolah yang sudah mentargetkan hafalan. Kita sebagai pendidik dituntut untuk mengajar, kita sebagai pendidik dituntut untuk mengejar target tersebut. Bagaimanakah solusinya, Ustaz? Baik, ya. Ini memang sebuah hal yang kalau kita menerapkan pendidikan fitrah, maka pasti akan berbenturan dengan pendidikan konvensional. Ya. Itu insya Allah pasti demikian. Nah, sehingga kalau kita ingin 100% atau seideal mungkin pendidikan fitrah diterapkan kepada pendidikan formal ya, atau pendidikan konvensional, maka tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Ya, itu tadi antara lain apa, bahwa kurikulum dalam pendidikan fitrah ini ya, kurikulum setiap anak itu beda-beda. Setiap anak satu. Dan sejatinya pendidik yang ideal dalam pendidikan fitrah itu ya kedua orang tua. Ya. Kedua orang tuanya. Kemudian setelah mereka balik besar, fitrah keimanan tumbuh, kemudian fitrah belajarnya tumbuh. Setelah mereka balik, kemudian mereka baru keluar untuk mencari guru di luar. Mengadakan perjalanan keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri untuk belajar. Ya, setelah mereka balik. Nah, ternyata ini diterapkan di sebuah sekolah. Ya, dan sepertinya persekolahan itu cenderung di situ adalah mengarah kepada satu ranah, yaitu ranah kognitif, cenderung kepada kepengetahuan, kemudian mengembang kepada pelatihan. Dan sekolah itu kecenderungan adalah penyeragaman kurikulum. Ya, dan akhirnya pendidikan fitrah ini kalau betul-betul diterapkan dalam pendidikan formal pasti berbenturan. Terus kemudian apa yang kita lakukan dengan kenyataan yang demikian ini, yaitu ya, dalam penerapan pendidikan fitrah itu di masing-masing sekolah itu kondisinya pasti akan berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, pendidikan fitrah ini bisa diterapkan di sekolah model apapun. Ya, walaupun tadi secara ideal berbenturan, tapi sejatinya pendidikan fitrah ini bisa diterapkan di sekolah model apapun. Hanya saja nanti berapa persen penerapannya atau kadar kualitas maupun kuantitas penerapan pendidikan fitrahnya itu seberapa tergantung kondisi masing-masing sekolah. Jadi yang kita ambil sekali lagi jalan tengah. Ya, satu sisi ini fitrah demikian ideal, satu sisi di sini pendidikan formal ada target-target. Akhirnya kita ambil jalan tengah. Ya, kalau kita tidak memasang target, bisa jadi nanti lembaga itu tidak bisa berjalan. Bisa jadi orang tuanya mungkin pada nyabut anaknya semua nggak sekolah di situ, mandorotnya besar. Ya, akhirnya yang kita terapkan tetap target tetap ada. Namun yang tadinya mungkin target itu terlalu tinggi untuk semua anak, akhirnya kita pilah-pilah. Masing-masing anak targetnya berbeda-beda. Ya, kalau anak memang potensinya di situ, targetnya lebih tinggi. Kalau ternyata anak potensinya di bawah itu, ya, tidak tertarik dengan bidang itu atau bukan bidangnya, maka targetnya lebih rendah. Ya, ini antara lain jalan tengahnya demikian. Ya, kemudian yang lain, ya, yang tadinya mungkin kita menganggap mereka itu seperti kertas putih yang kosong. Wis pokoknya begini. Bahkan kita tidak pernah mendengar apa kata mereka, seolah-olah bahwa mereka itu anak yang cenderung untuk menyimpang. Maka kita terapkan fitrah ini yang tadinya berpikir begitu, akhirnya oh ternyata mereka punya potensi. Mereka sejatinya adalah bukan kertas yang kosong. Mereka itu punya kecenderungan kepada kebaikan, hanya saja mungkin masih kanak-kanak, belum tamyiz, akhirnya berupa kenakalan. Oh, bisa jadi kenakalan mereka itu adalah potensi yang belum tampak buahnya. Nah, dari pola pikir seperti itu akhirnya akan merubah. Ya, akan merubah yang tadinya terlalu kaku, akhirnya ada unsur fitrahnya di situ. Itu contoh saja demikian. Terus nanti mungkin terkait dengan masalah kenaikan kelas, ya. Kenaikan kelas itu sebenarnya kan anak-anak itu kan fase itu atau kelas itu kan dasarnya usia, ya, dasarnya usia. Nah, karena dasar usia, maka begitu anak bertambah, otomatis kelasnya bertambah, naik gitu, otomatis. Itu kalau anak-anak, ya. Jadi begitu anak-anak mungkin di sini SD misalnya, itu terus harusnya tuh naik-naik dan naik. Karena apa? Karena bertambahnya usia itu akan bertambah dulu perkembangan psikologisnya, bertambah mentalnya, bertambah fisiknya, otomatis, dan itu adalah sunatullah. Ya Allah yang menumbuhkan. Nah, tapi kalau ternyata memang sekolah itu adalah ukurannya kognitif, maka akhirnya muncul tidak naik kelas. Padahal sejatinya pendidikan anak itu bukan hanya kognitif, ya, ada afektif yaitu perasaan, ya, ada kemudian juga fisik yaitu juga dinilai juga. Jadi sikap juga dinilai di situ. Nah, makanya mungkin terkait dengan fitrah ini ya kita pertimbangkan benar gak kira-kira anak ini tidak naik kelas. Kecuali ya boleh ada naik atau tidak naik kelas itu jika itu bukan pendidikan tetapi pelatihan. Ya, pelatihan contohnya pelatihan begini. Ini ada sebuah semacam pengajaran. Pengajaran ini adalah untuk melatih orang yang mau belajar di situ menjadi ahli di bidang teknisi sepeda motor. Akhirnya diajarkan di situ kognitifnya, pengetahuannya akhirnya dilatih di situ. Nah, di situ ada level-level, level 1, level 2, level 3. Ini level awal, ini level tengah, kemudian level mahir. Dan kalau anak itu atau si peserta ini belum menguasai level 1, enggak bakalan bisa naik ke level 2. Lah ini memang benar. Sebab kalau dinaikkan level 2, nanti dia enggak bisa apa namanya memperbaiki sepeda motornya, bisa enggak beres. Maka harus mengulang lagi level 1 sampai ini bisa apa tuntas, baru kemudian naik ke level 2. Ini pelatihan. Ini ada namanya naik tidak naik kelas. Tapi beda dengan pendidikan anak. Pendidikan anak itu bukan pelatihan. Ya, mendidik beda dengan melatih. Kalau melatih itu untuk menyiapkan tenaga ahli, untuk menyiapkan buruh, menyiapkan karyawan, ya. Dan yang masuk di situ memang sudah pengin untuk dilatih bidang itu. Tapi pendidikan ini menyeluruh. Ya, bukan hanya kok pengetahuan saja yang dididikkan, tapi sikap kita. Ya, sikap anak, kemudian bagaimana fisiknya, kita kembangkan di situ semuanya. Nah, tapi kalau kemudian kenaikan kelas itu hanya dibatasi dengan adanya nilai-nilai angka-angka yang sifatnya adalah pengetahuan atau kognitif, ya nanti anak-anak yang di kognitifnya, di akademisnya tidak menonjol, ya kasihan. Padahal dia tidak bodoh. Ya, setiap anak kan cerdas. Cerdas di perasaan, cerdas di pikiran, dan cerdas di fisik. Ya. Tapi kalau ternyata apa namanya ukurannya hanya satu sisi kecerdasan saja, ya semua anak itu harus cerdas IQ-nya, ya berarti anak-anak yang di perasaan merasa berat, anak yang di fisik juga merasa keberatan. Ya ini berarti kita tidak memperlakukan yang bijak kepada anak-anak kita. Nah itu mungkin jawabannya ya, walaupun agak melebar tapi biar lebih paham ya. Demikian ya, wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Jadi kesimpulannya yang perlu kita perhatikan bahwa pembocahan ya, jangan kemudian kita jadikan sebagai alasan bahwa ini recovery. Jadi recovery itu beda dengan pembocahan. Ya, beda dengan pembocahan. Nah, makanya marilah kita belajar tentang perkembangan anak ya. Harusnya anak yang sudah dewasa ini atau sosok pribadi yang sudah dewasa ini bagaimana memperlakukannya, yaitu dengan kaidah-kaidah syariat. Antara lain itu tadi ya, rufi al-qalamu an thalathah, pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Ya, yaitu salah satunya adalah pada seorang anak sampai dia balig. Kalau sudah balig berarti dia mukallaf. Sudah memikul beban syariat, termasuk di sini adalah memikul beban kebutuhan pribadinya, masuk dalam situ. Nah, ini harus kemudian kita pahamkan kepada anak kita dan kita memperlakukan untuk menguatkan itu. Walaupun mungkin ada karakter yang belum tumbuh pada sebelumnya, tapi terkait dengan ini ya, ini enggak bisa ditawar. ya, walaupun kondisinya adalah belum tertuntaskan fase sebelumnya, karena ini fitrah. Ya, walaupun anak itu karakter imannya nggak tumbuh, tapi kalau dia diberi tanggung jawab, ya, tanggung jawab penting, semua anak insya Allah akan menyukai itu, walaupun mungkin karakternya belum tumbuh. Nah, ini makanya jangan kemudian terkait dengan pembujaan ini kemudian kita artikan dengan adanya recovery. Ya, karena memang kita mungkin sering mengatakan ya bahwa recovery itu diulang, ya. Diulang. Dia sudah dewasa tapi ternyata masa kanak-kanak belum tuntas, berarti diulang seperti kanak-kanak. Akhirnya karena masa kanak-kanak perlakuannya seperti bocah, tidak demikian. Nah, ini yang perlu dipahami ya, di garis bawahi, jangan sampai kita salah memahami tentang hal ini. Jadi marilah perlakukan anak-anak kita yang sudah dewasa, betul-betul mereka diperlakukan seperti sosok yang sudah dewasa. Ya, diminta pendapat, ya, diberi tanggung jawab, ya, kita percaya dengan kemampuannya. Gitu. Ya, itu antara lain salah satu contoh-contoh yang bisa kita terapkan pada anak-anak kita, sehingga mereka bukan bocah lagi, maka jangan lakukan pembocahan terhadap mereka. Kalau ini kita lakukan terus, maka kemandirian mereka, akil mereka itu akan terus terlambat dan terlambat. Ya, ya, dengan alasan apa recovery tadi. Jadi satu sisi recovery, satu sisi tetap apa, kemandirian mereka tetap kita tumbuhkan. Ya, demikian wa'alam bisawab, dan apa yang saya sampaikan ini yang benar semata-mata dari Allah, yang salah adalah dari saya pribadi dan setan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga kita dalam mendidik pada jalan yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas kesempatan yang di kesempatan malam hari ini telah membagikan ilmunya kepada kita. Dan demikian para pendengar dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama kajian siaran langsung, kajian pendidikan karakter Nabawiyah di kesempatan kali ini yang membahas tentang tema awas pembocahan dalam pendidikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memahami dan mengamalkan apa-apa ilmu yang telah kita simak tadi. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pekan-pekan selanjutnya dengan kajian-kajian yang sama atau kajian yang berbeda. Dan bagi Anda para pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan namun belum kami bacakan di kesempatan kali ini, kami mohon maaf sebelumnya. Insyaallah akan kami bacakan di kesempatan yang lainnya. Demikian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.